Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dini al-Fatihah, insyaallah di sana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رويت روايتك أنه استغني كلاكوان iku tafakkaro mikir-mikir sapa ba'dul arifina setengah wong sing arif fi anna ina setunis kahanan hal fil qur'ani anata ing dalam qur'an apa syai'un suci syai'un utawi suci-wici yukawi kang nguatake apa syai' qala sallallahu alaihi wasallam indawai kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakhruju lan mutu apa ruhul mu'mini ruwe wong mu'min min jasadi sang jasadi mu'min kama yakhruju qala matu apa asyaru rambut minal ngajini minal ngajina sengeng adonan roti fa khatama mangko ngatama ke sapa bener ngarifin alquran ang quran pitat biri kelan angen-angen maknane fa ma wajadahu mangko ora nemu sapa bener ngarifin ing sae para mangko ora sapa bener ngarifin annabi kanjeng nabi alaihi salatu wasalam di mana min dalam turunnya Ba'dul Arifin faqala wa matur sahabat Ba'dul Arifin ya Rasulullah wala ngendika sahabat Allah Ta'ala Allah Ta'ala wala ratabin wala yabisin illa fi kitabim mubin wala ratabin dan ora'ana barangkang tenas wala yabisin dan ora'ana barangkang garing illa fi kitabin yang dalam kitab mubinin kang bertelo fama wajatu mongko aranamu ingsun makna hadal hadisi ing mana ning hadis piye ing dalam Quran. Wala ngendika sapa Kanjeng Nabi utlubhu muriyasirahu ing sek fi surat Yusuf ing dalam surat Yusuf. Dipun riwayataken ana si jeneng pianton arifin sedeng wali iku angen-angen atau mikir-mikir apa ning nggon Quran ki ana suwijining ayat sing nguatke dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaiku rupane dawuhe Kanjeng Nabi wa yakhruju ruhul mukmin min jasadi kama yakhruju sya'ru min al-ajina rae wong iman iku metu saka awake kaya metune rambut saka adonan roti nanti gandum dubrek-ubrek ana rambute dicipok srit dan banjur Ba'dul Arifin mau maca Quran ngantek katam lan ngen-ngen maknane njur piyambake rumangsa ora nemokke ayat sing nguatke dawuh Kanjeng Nabi mau banjur dheweke ngimpi dirawuhi Kanjeng Nabi nane kon ngimpi mau Ba'dul Arifin mau matur duh Rasulullah Gusti Allah sampun dawuh wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin orana barang tes lan orana barang garing kejapa kabeh mau wis nenggon kitab sing pertela kitab takdir nah kula mboten manggi maknanipun hadis panjenengan sing yakhruju ruhul mukmin sak piturute niku wau tenggen Quran panjenengan nabi nenggon ngimpine Ba'dul Arifin modal golek ana ning surat Yusuf Palama inda ba mongko nalika nglilir sapa Ba'dul Arifin minami sing turune Ba'dul Arifin. Qara'aha mongko maca sapa Ba'dul Arifin. Fawajata ing surat Yusuf wajata mongko nemu sapa Ba'dul Arifin. Hu ing barang sing kuwate dhewe Kanjeng Nabi. Wawa utawi syek iku kalu ta'ala dawe Allah ta'ala waqalat ikhruj alaihin waqalat lan ngendika sapa Zulaikha ukhruj matwasira alaihin ngata sewadon akeh falamma ra'ainahu akbarnahu qata'na aydiyahun falamma ra'ainahu mongko nalika weruh sapa nisahu ing Yusuf akbarnahu mongko milang gedhe sapa nisah hu ing Yusuf qata'na lan padha ngiris sapa nisa aitiyana ing pira-pira tangane ing nisa alayan rasa sapa-sapa ayan lama raina nalika padha weruh sapa nisa min jamali Yusufa sangking baguse Nabi Yusuf istagalna maka ketungkul sapa nisa bihinna kelawan jamalu Yusuf wama wajadna lanono sapa nisa alamal katengi ing larane diiris. Wakan jadi kalian kaya mana kisai wong wadon-wadon mau al mukminu te wong mukmin iku ida ro'a nalika rasa mukmin al malaikat yang malaikat wara'a lan rasa mukmin makamah ing makame mukmin fil jannah ing dalam swarga pamalan barang biakan tetap ing dalam jannah bende minan na'imi saking kenikmatan wal huri lan widodari wal kusuri lan gedung-gedung istagala maka tunggul apa kalbu atine mukmin biha kalan kabeh mau walaya jidulan orang nomor sahukmin alam mati ing larane mati insyaallah ta'ala banjur nalika ba'dul ngarifin mau wungu saka sarene piyambake njur maos surat Yusuf dan nalika maos surat Yusuf njur piyambake ketemu ayat waqalatikhruj alaihin falamma ra'ina akbarna qata'na idiyahunna yang dawai Allah yaitu Zulaikha kondo karo wong-wong wedok sing wis dilumpukke ning omahe mau Zulaikha kondo karo Nabi Yusuf supaya oleh kondo ngene saiki kowe ngetoko ning ngarepe wong wedok-wedok kain lan nalikane wong wedok-wedok mau weruh Nabi Yusuf wong wedok-wedok mau kesengsem baguse banjur do ngetok tangane maksude nalikane wong wedok-wedok mau weruh baguse Nabi Yusuf dheweke kabeh do ora sadar ora ngrasake larane ngetoki tangan dadi nalikane nah ditane kan Zulaikha iki apa jatuh cinta karo Nabi Yusuf terus wong wedok-wedok Mesir iki do do ngecece lah Zulaikha seneng karo budake Nabi Yusuf kan statuse budak ning dipek anak ana Zulaikha panas terus wong wedok-wedok lho dilumpukke dikai lading karo buah wis do mumpuk Nabi Yusuf kan ngetok Nabi Yusuf ngetok wong wedok-wedok do ngetok tangane ra krasa sebab terpesona bagusnya Nabi Yusuf. Semono uga wong-wong sing padha iman iku nalikane weruh malaikat lan weruh kedudukane ning swarga lan apa wae sing ning jero swarga yaiku kenikmatan-kenikmatan widodari lan gedung-gedung atine ketungkul konsentrasi ngrasake mbayangke kuwi kabeh banjur dheweke ora ngrasake larane pati insyaallah ta'ala. Dadi mati iki lara banget. Larane polane ta. Nek wong iman, ya muga-muga termasuk awake dhewe lan keluargane. Iki nek arep mati iki weruh malaikat, malaikate ya bagus nyenengke. Semana ape tadi njur di karo Kanjeng Nabi iki kok njur diduduhi lho swargamu iso ana ngono kae ana kae ana. Lah anu asik ngono kuwi dijabut nyawane ra krasa. Dadi kaya dipat apa? Pati rasa. Kaya dene nalikane wong wedok-wedoki weruh Nabi Yusuf ra krasa ngetok tangane wong sibuk utawa ketungkul utawa mabuk melihat Nabi Yusuf mah. Kama kaya barang fingkoli tangan lain dalam dawai Allah ta'ala tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun tatanazzalu tumurun alaihimata semu'min sopa al malaikatu para malaikat Allah takhafu ing yen ta aja padha wedi sira kabeh, wala tahzana aja padha susah sira kabeh. Absirulan bunga sira kabeh bijanati lan swarga, Allah tekuntung kang ana sira kabeh iku tu ngaduna dijanjeni sira kabeh. Syaratul Islam. Kaya dene sing didhawuhke Allah Taala, kurang luwih artine malaikat padha temurun neng wong-wong iman sing menghadapi kematian. Banjur malaikat mau ngandani sira sira aja dawati, aja wedi lan aja surah, aja susah. Ning kowe bunga kanthi swarga sing wis dijanjekke kanggo sira kabeh. Di kaya dawuh Kanjeng Nabi ke, dunia si jenul mukminin. Dunia iki pancen kehidupan dunia iki pancen penjarane wong iman. Nah, nek wong iman ki arep mati ki berarti arep metu saka kunjara, arep bebas saka penjara, kan seneng. Ya ta? Wajan lato kafir lan donya ki swargane wong kafir. Mula wong kafir ki nek arep mati ki susah, kowe padha karo ditokke saka swargane, cemplungke arep cemplungke neraka. Te. Nek kowe iman ta? Lah sepira iman iki janjane iki ya mung sepira ora senenge karo donya janjane iki. Nek seneng banget karo donya berarti imane lemah. Nek imane iki saya kuat iki saya ora seneng karo donya iki. Ngene lho. Saya ngerti iki mung kunjara. Apapun yang terjadi itu saya ngerti nek iki ora mutu jenehi. Ngene lho. Ning senajan ngono iki nek temandang donya ya kudu tenanan ngono lho. Nek jelek kok temandang ora tenanan iki jenenge ora jelek kuwi dadine mung ngono. Pawene. Nah, nek jelas tenan, nek pancen ra temandang ya aja temandang, nek ra temandang nek rasa temandang apik. Nek isa nek butuh temandang ya temandang kanthi apik. Padahal cah sekolah. Sekolah ora penting. Ning nek kowe gelem sekolah, kowe kudu menyang, kudu sinau, kudu pinter, kudu juara, ana lho. Ana sekolah ora penting nek ra sepet, nek ra penting rasa sekolah. Ana ta? Sekolah ora penting ning kok wis sekolah, oh sekolah njajal donya. Ya kudu sing tenanan. Ngene to. Anane begitu. Senajan kowe iki mung ora penting, ngene begitu juga temandang kerja nyambut gawe, pokoke begitu, harus begitu. Nek ora ora penting, ora penting, ora penting ngono ya terus wae ngono iki janjane iki penting ning wegah pemalas. Jangan mung sekolah ora penting lah ya anu kanggo buang sebel. Lah ngene iki anu kanggo ngenteni salat. Pancen urip ora min janjane ngenteni dari salat ke salat to. Jadi kewajiban utama itu kan salat. Ya salat itu nanti pemaknanya luas sekali kan gitu to. Jadi temandang macam-macam iki bar saat subuh wis ngenteni salat zuhur wis ndres wis mungkin salat duha wah ngenteni zuhur. Nek ming kayak ngibadah wis keju ini ki. Ya yang gue temandang gue nyambut gawe ngenteni zuhur. Kok zuhur? Wis zuhur ki. Salat. Wong mau ki ming gue ngenteni. Ini nek bermain ki ya sing nek ngenteni sing tenanan to. Kuwi ngenteni kancamu to. Tak tinggal turu, tak tinggal dolan, tak tinggal anu ya engko wayahe teko ora anu. Ora ngerti to ngenteni nek mancing kae iso nggo conto. Ngenteni digondol, ya to. Ya kudu serius, ya tinggal turu, ya kok digondol kowe ora ngerti. Mbah Santang iki wis ora digondol lha kowe ora entuk apa-apa. Ana begitu juga temandang iki ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Lah seneng karo sengit kuwi iki nggone iki nang ati ngene lho. Jadi sebenarnya kita itu ndak tahu anu setiap orang itu seberapa. Ya kita bisa melihat tanda-tandanya, tapi sebenarnya ya tidak usah melihat orang lain, diri kita itu lho. Terhadap kehidupan dunia ini janjane piye to? Nek isih demen banget ki ya berarti imane rong kuat. Nek isih kuat ki ya ya Allah ming dunya ya kan gitu. Tapi sekali lagi Allah ming dunya ki aja tok nggo omongan nalika kowe nyambut gawe. Nek itu nang nggon ati wae. Nyambut gawe ya serius. Bismillahirrahmanirrahim. Ya serius njur gandeng kowe iki barang ra penting ya ngono iki njur gelem ngalah barang Allah ming dunya ngalah. Ya ngene ta. Alah ning donya ora penting nek teman-teman ning mbahasan ana bagian agama ngalah lha kuwi jenenge penting banget. Kelangan barang ki alah mong donya ora susah. Ora keduman ya ora susah. Keduman ya bungah ning ya ora banget. Alah. Biasa wae. Kuwi nek nggo awake dhewe, nek nggo wong liya iki ya aja ngono. Dunyane ora penting, kowe rasa tak demi ya. Nah, ngono kuwi jenenge anu wis ora bener, diri sendiri itu. Jadi kita itu mulai dari diri sendiri. Jangan menuntut orang lain. Ngendikane Imam Al-Ghazali, kalau semakin kita itu banyak tahu kelemahan orang lain, itu menunjukkan bahwa kita itu sedang bodoh. Karena kalau orang pintar itu tidak akan banyak melihat kelemahan orang lain. Yang dilihat itu adalah kelemahan diri sendiri, kekurangan diri sendiri, dan kelebihan orang lain. Mana tuh? Anunya begitu, secara umum loh, secara umum tuh begitu. Sebenarnya santri mengoreksi santri itu sebenarnya tidak pada tempatnya. Jadi harus hati-hati, apalagi ini anu tanggal 15 ya, gitu, Mas. Mendekati akhir bulan Ramadan, jangan sampai kita itu tujuan Ramadan itu tidak tercapai. Tujuan Ramadan itu langal lakum tatakun, sekali lagi itu, supaya kalian itu bertakwa. Takwanya apa tuh? Wediro Gusti Allah. Wediro Gusti Allah itu tuh nderek dawe ngedoi larangan. Nih, anu itu tuh. Ini intinya kan yang kena gue. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabar yang disebut ing dalam khabar hadis. Idza waqa'a ngatetkan itu mimpi sapa lan abdu kaula bin nazgi ing dalam sakaratul maut. Yunati mangka undang-undang sapa al munati wong kang undang-undang. Da'u ninggal sirahu ing abdun hatta yastariha sehingga masuk sapa abdun. Maka dari kana yunati idza balagha tekan itu muka abar ruhu. Arukbata ini ing dengkul loro asurati lan wudul. Wida balagha tekan itu muka abar ruh asodra ing dada. Wala mengucap sapa munati, da'u ninggal sira, hatta yastariha sehingga ngasu sapa abdun. Dari kalan kaya mengono-mengono, ida balaka tukang itu muka apa ruhu-ruhu al khulkuma ing apa ya? Apa ya? Tenggoraan. Ya jika mengkau teka apa ini da'u, undang-undang da'u ninggal sira ing abdun, hatta yu dinga sehingga pamit sapa ngadul al ada aing bura-bura enggak utal apa itu kan ba'daha ya setengah a'dan a'da ba'dan ing setengah fatu dinga mongka pamit apa al-ngainu moto al-ngaina ing moto fatah kelu ngacap apa moto assalamualaikum ilayah mil kiamah waka dalga al-udunani wal-yadani warijelani watu dingu lan permisi atau pamit apa roh an-nafsa ing awak karena itu mengenyon reksa ing sun kita bila iklan Allah min wadangil imani sang pamite iman al-lisana ing lesan wadangil kalbilan pamite hati al-makrifata ing kemakrifatan patap komong kau tetap opalnya tutangan bila harakatin klan ora oba warijelani lan sikil roh la harakata lahuma wal ngainani la nadara lahuma wal udhani la sama lahuma wal badanu la ruha lahu wala bagialan senajan tetap apa lisan bila ikrarin kelan tanpa ngakoni utawa ngucapke wal kabulan tetap hati bila makrifatin kelan tanpa makrifat atas dikintan tetap tasdik fakai famangka priye halul ngabdi utai tingkai kawula bila diin dalam luang landa layar kang ora weruh sapa ngabdun ahdane wong suci wala aban lan ora bapak wala uman lan ora ibu wala waladan lan anak wala ikhwanan ora weruh sapa dulur wala asaban lan ora kanca-kanca wala firasan ora kasur wala hijaban lan ora aling-aling fa illam yaro mongko lawan weruh sapa ngabdun robban ing pangeran kariman kamu ya fakot khasira moga teman-teman sapa ngabdun husranan klan tuna ngadiman fa ilam yara ya mah moga teman ora weruh ngadiman kang agung tak kok iku lah ba ten sijining pengendikan nalikane sijining kawula iku neng nggon nazza utawa proses kematian ha kuwi ana sing malaikat sing kandha apa isine tinggalan maksudnya iki ya biarkanlah iki kawula iki istirahat se nyawa dicabut mbok sithik eleren se anelikane roh iku tekan nggon dengkul loro tadi kan munggah ditarik munggah ta tarik munggah saka sikil sing pisanan dilewati roh iki kan sikil tekan dengkul lan tekan wudhu. Semenoko nek tekan dada. Nah, nalika wis tekan dada, iki malaikat kandha meneh. Wis dinengke wis meneran sik. Nah, nalika roh mau wis tekan tenggorokan, malaikat sing undang-undang mau ngendika meneh. Wis dinengke wis enggak uta awake siji tan sijine ben do pamit-pamitan. Amla banjur moto pamit karo moto, banjur moto mau ngucap assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Sampai bertemu lagi di hari kiamat nanti. Lah mati lah terus ngenteni di kiamat. Semenoko kuping, kuping loro, tangan loro, sikil loro. Nah, semenoko roh iku pamit karo awak. Kula panjenengan sak keluarga kita nyuwun rasa Gusti Allah saka pamite iman neng lesan lan saka pamite ati neng kemakrifatan lho nek imane pamit yo piye yo ora nggo iman tenan. Nah, mula njur akhire tangan wis ora obah sikil ora obah. Mripat yo ora obah wis ora iso weruh, kuping yo ora krungu. Anjur awak ya serana nyawane. Lan senajan kono kaya mengkono mau kabeh mau ora diucapke nganggo lisan. Lan ati ya wis ora ngrentekke apa-apa. Lanjur kepiye saiki kaadaane sijining wong nalikane dheweke ning alam kubur, dheweke ora weruh sapa-sapa, ora weruh bapakne, ora weruh mbokne, ora weruh anake, ora weruh. Dikrek wae. Selarang saat ya. Semono anjur piye keadaane sijining wong nek sesuk ning alam kubur. Ora weruh wong wae, ora weruh sapa wae, ora weruh bapakne, ora weruh ibune, ora weruh anake, ora weruh dulure, ora weruh kancane. Ora ana kasur, ora ana ora ana kamar, ora ana tutup. Upama dheweke iki ora iso weruh Gusti Allah sing maha murah, berarti dheweke wong sing tuna sak tuna-tunane kanthi tuna sing agung naudzubillahi min dzalik. Sebenarnya itu kan hidup di dunia itu hanya satu fase. Atau apa ya nek bahasane Jawa fase iki apa? Satu fase iki ya satu padane ana wong iki ini Ramadan ini ki, gitu. Ramadan ini ki hari pertama itu ya satu fase, hari kedua ya fase, akhirnya sampai Ramadan selesai itu kan masing-masing terdiri dari hari-hari itu. Begitu juga urip kan sebenarnya kan fase-fase tuh. Fase kita di alam ruh itu lama sekali, itu mungkin jutaan atau miliaran tahun, wallahu a'lam. Kemudian keluar di dunia itu hanya berapa tahun kan itu. Nabi Adam bisa tekan 1000 tahun, wong saiki paling pol 80 90 100 100 tahun. Nang kene ngalam kubur itu ya bisa jutaan atau miliaran tahun, kita tidak tahu. Nah ini, misalnya Nabi Adam kuwi wis 10 juta tahun. Ya ta? Raja Fir'aun iki kira-kira wis 5000 atau 7000 tahun. Ya ta? Lah disiksa ning alam kubur. Iku wis sing ngenteni kiamat. Wong mati kabeh kiamat. kiamat rongko dibangkitkan dari kiamat itu. Lah Gusti Allah kita bangkitkan entah berapa juta tahun, entah berapa miliar tahun, selama menunggu seperti itu, kita semuanya itu di alam kubur. Lalu dibangkitkan yang orang-orang mahsyar itu juga berapa juta tahun kita juga tidak tahu. Jadi kita mampir padane, kita muga-muga mampir neng termasuk sing diparingi wedang karo Kanjeng Nabi saka telagane Kanjeng Nabi. Lagi neng telaga ngono kuwi mbuh berapa juta tahun kita juga enggak tahu. Mana lho? Nah, terus akhirnya ngliwati sirat kuwi ya berapa ya kita enggak tahu. Ya sing cetha ning swarga apa ning neraka kuwi cetha sak jege. Lah jadi 100 tahun itu di dunia itu memang fase yang sangat pendek ana lho. Sing paling anu, paling ring, paling pendek apa ya? Paling cendek banget sebenarnya itu. Tapi fase atau masa yang paling pendek ini yang menentukan berhasil tidaknya perjalanan, sukses tidaknya perjalanan selanjutnya. Ya sebenarnya kalau nek mulo nek para wali kae ya sabar tenan karo donya iki mung 100 tahun disabari wis apapun yang terjadi iki pokoke mung sabar mung nrimo mung anu gitu lho. Demi kesuksesan perjalanan berikutnya, demi kesuksesan yang alam kubur sing berapa juta atau miliar tahun mau, demi kesuksesan yang alam mahsar berapa juta mau, doa dan seterusnya, demi kehidupan yang abadi di surga. Jadi, ya apa karo dunia ini kendu wae, nanti gede kendu ki, anu, anu lo ngalah, anu lo gampang aja, oke, gampang. Ora sah ambisius ora sah. Piye-piye. Ning nek temandang sekali lagi jangan anu lho, jangan salah paham lho. Santri biasanya salah paham ya, terus di belokke karo setan terus dadi keset nyambut gawe, wegah nyambut gawe, ra profesional iki mung setan kabeh kuwi. Ya ta. Jadi pada hakikatnya iki mung ngono kuwi, ngene lho. Kalau kita menyadari seperti itu keadaan apapun kita itu ora piye-piye, ngene lho. Takan Jeneng Nabi wis kandhani wis maringi pirsa ya wong urip kudu konangah nrimo, kudu sabar, kudu syukur, kudu sak piturute. Tapi juga berjuang kan ta? Berjuang jangan pasif, kalau menjadi pasif kuwi jadi jabariyah itu. Wis ben nggawe anake ndugal aja. Wis nek takdire lha kuwi wong gemblung kuwi ngono kan itu. Kita serius, hidup ini serius. Ngono to? Tapi keseriusan kita itu jadi ibaratnya iki piye ya? Ya misalnya bal-balan, bal-balan kan kudu serius toh. Nek ra serius ya diuring-uring kancane ya ramu tuh ya elek anu ta. Meskipun menang kalah itu tidak penting, menang ya ora marake sugih, kalah ya ora marake kere, menang ya ora marake kesele ilang, kalah ya ora marake kesele ra iso ilang. Tapi kan kita harus bermain dengan baik, anu ta. Nek itu bukan segala-galanya, nek menang ya ora jingkrak-jingkrak ra karo-karuan. Kalah yo ora bunuh diri susah yo ora to wong futsal kan to. Lah donya yo futsal kuwi ning kalau kamu bermain futsal kamu harus bermain dengan baik. Ngono to. Tapi jangan merasa bahwa futsal itu memang segala-galanya. Begitu juga dunia itu begitu. Jangan merasa bahwa dunia itu segala-galanya. Kita harus banyak memperhatikan gerak-gerik hati kita. Karena sekali lagi sing iso mlebu swarga iki kalbun salimun, hati yang sehat yang selamat. Orang gunanya kita tiap malam duduk begini membahas ilmu terus, tapi kalau kita itu masih pemarah, suuzon, gerusah-gerusuh, nes apa meneh ya. Ya ngono-ngono iki gumedhe dan seterusnya enggak ada gunanya. Ya ganjarannya gede banget. Ning tuntutane Gusti Allah kan ya oke. Wis diparingi ganjaran gede, paring pitulung sang ngaji kok tidak sungguh-sungguh menata hati. Gitu lho. Itu memang harus waspada. Jangan masuk aku sudah tua ngaji, wis ampuh ganjaran gede. Ya ganjaran gede itu kan melahirkan tuntutan besar. Ana diweleh-weleh karo Gusti Allah piye? Kowe wis tak paringi pitulung, tak paringi iman, tak paringi Islam, tak paringi pitulung iso ngaji. Tak paringi kuat ngaji. Ning kok kowe sembrono, lha piye? Gitu lho. Jadi jangan terlena aku wis ngaji, wong ampuh kae ora ngaji rampuh, ampuh aku. Salah. Gitu lho. Lah ngaji itu kan kenikmatan yang harus disyukuri, harus ditindaklanjuti. Islam itu juga harus disyukuri, iman itu juga harus disyukuri, ilmu itu juga harus disyukuri. Jadi orang ngaji itu harus lebih serius daripada orang tidak mengaji dalam hal menata hatinya. Mana lah? Cara gampangane nek rumusane ya ketu iki nek para wali iki nek nyawang makhluk iki kanthi rasa asih, welas asih. Kalau kalau kita menatap orang lain tuh dengan belas kasih. Selalu kita itu kaya ngendikane kanjeng Nabi adinu an-nasihat itu selalu menghendaki kebaikan untuk diri kita maupun orang lain dengan cara-cara yang hab, yang baik, yang halus. Ya insya Allah kita itu sudah pada jalur yang benar, gitu loh. Tapi kalau kita egois, kita tidak anu ya. Poso yang untuk ngeleh, salat yang untuk keringat, ngaji yang untuk wedian. Kita perhatikan betul. Maka in meditasi ya. Aja gerusa-gerusu, jangan banyak. Anu gitu lah. Banyaklah nih mumpung Ramadan, banyaklah apa aja? Apa? Muraqabah. Meneliti diri kita sendiri. Jangan merasa oh, aku masih mesti ahli swarga, aku kene ngaji. Swargane sapa kuwi? Setan nang kono rane, walaupun salimun. Wong sing diati sing sehat lah yang masuk surga. Ra sehat ya kudu tambani sik. Lah tambane iki ning neraka sih masalah iki. Bismillahirrahmanirrahim. Iki apa-apa iki nganggo rasa. Iki mumpung ane nek malam Jumat dane ya iki. Ada apa? Tataru-tataru ini yang maksudnya nganggu lagu Zayyinul Quran bisa otikan. Hiasilah bacaan Al-Quran dengan suara indahmu. Kan itu kurang lebihnya kan? Jadi orang waton mulang ke barang waton ditok ke suaranya kabe angu lah. Dan ini rasanya pilih lagi. Ini ayatnya Gusti Allah yang mau maksudnya gerung-gerung. Tapi ya dilakukan ini kerana aleman. Nah lho aleman ya tak, sing siji aleman mendayu-dayu kemayu, sing siji waton kok gluduk suarane ya, mbok yo angguan, anggu rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mbiyen yo ngono kuwi tadi. Ca Quran waton nyuwara getak regu-regu. Ya memang harus begitu, harus mesra, harus anu. Jangan waton keras, jangan juga jangan lirih-lirih ya mulangke deh. Lirik-lirik ini, lebih ya lah bener salah ya, biar soal tu mudah terus saya biar lah, biar lah khusnudan mana? Wallahu a'lam taqabbalallah minna minna wa minkum ya karim. Allah ya Allah. Allahu Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.